شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa melanjutkan kajian kitab dengan tatap muka kembali bi ni'matihi wa rahmatihi. Dan kita sudah berhenti hampir 2 tahun atau 1,5 tahun, yaitu mengkaji kitab Al-Aqidah Ar-Raziyain, yaitu Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disampaikan oleh dua imam, Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, sehingga dijuluki dengan Ar-Raziyain. Dan kita sudah bahas beberapa poin-poin yang merupakan aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama tentang iman, qaulun wa amal, yazidu wa yanqus. Iman adalah ucapan dan perbuatan, bisa bertambah, bisa berkurang. Yang kedua juga sudah kita bahas bahwa Al-Quran kalamullah, benar-benar ucapan Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Allah benar-benar memiliki sifat kalam yang berbeda dan tidak sama dengan makhluknya. Yang ketiga Al-Qudrah atau Al-Qadar, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baiknya dan yang buruknya, semuanya biqada'illahi wa qadari. Yang keempat juga sudah kita bahas tentang keutamaan para sahabat. Yang pertama adalah Khulafa Rasyidin yang dimulai dengan Abu Bakrin, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali radhiyallahu taala anhum. Kemudian yang 10 yang Rasulullah SAW semuanya mengatakan fil jannah. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, sampai 10 orang al-mubasyirina bil jannah. Juga yang berikutnya yaitu generasi muhajirin dan kemudian ansar radhiyallahu taala anhum ajma'in. Yang berikutnya juga sudah kita bahas, di antara aqidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluknya. Tidak seperti yang diyakini oleh Wahdatul Wujud atau aliran Hululiyah yang menyatakan Allah menyatu dengan makhluknya. Allah maha tinggi di atas makhluknya. Dua imam Ar-Razian dan juga para imam-imam yang lainnya dari para ulama ahli sunnah sepakat bahwa Allah maha tinggi di atas makhluk-makhluknya, di atas langitnya, di atas arsy-Nya. Yang berikutnya juga sudah kita bahas bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yura fil akhirah, bahwa nanti di akhirat penduduk surga akan dapat melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala iyanan secara langsung. Ini juga sudah dikaji dengan dalil-dalilnya. Yang berikutnya juga sudah dibahas diantara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah meyakini bahwa surga dan neraka adalah hak. Wahuma makhluqatan, dan kedua-duanya adalah makhluk yang sudah diciptakan. La tafniyani abada, enggak akan sirna, enggak akan terhenti. Yang di dalam neraka dari orang-orang kafir kekal selama-lamanya. Yang di dalam jannah juga kekal selama-lamanya. Wassirat haqqun, yang berikutnya di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang juga sudah kita bahas, bahwa sirat, jembatan yang dipancangkan di atas neraka jahannam, mereka akan melewatinya sesuai dengan amalan-amalan mereka. Ini juga hak. Di antara mereka ada yang tersungkur dalam neraka, di antara mereka ada yang berhasil melewatinya. Dan yang paling dulu adalah Rasulullah SAW dan mereka-mereka yang dijuluki dengan sifat wujuhuhum qalqamari lailatal badri, wajah-wajah mereka bercahaya seperti bulan purnama. Termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah dibahas juga, al-mizan, timbangan. Wallahu ta'ala alam seperti apa timbangannya, tetapi timbangan itu justru menimbang amalan-amalan seorang hamba. Sehingga kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ada orang yang gemuk besar tetapi ketika ditimbang sangat ringannya karena amal solehnya sedikit. Tetapi seorang yang kecil kurus ketika ditimbang dia berat karena amalan solehnya yang ada padanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, bahkan ketika seorang sahabat menaiki pohon kurma, kakinya sangat kecil atau betisnya kecil sekali, mereka tertawa. Kata Nabi, jangan tertawa. Kaki ini nanti yaumul qiyamah ketika ditimbang lebih berat dari gunung Uhud. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang juga sudah kita bahas adalah al-haud al-mukarram, telaga yang mulia yang Allah siapkan untuk Rasulnya, untuk memuliakan Nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu juga hak yang harus diimani dan merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wasyafa'ah juga sudah dibahas, bahwa Rasulullah sallam nanti akan Allah berikan kesempatan syafa'ah, membela umatnya, ummati, maka diselamatkan sebagian manusia dari api neraka dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang berikutnya yang merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah tentang azab kubur. Ketika Rasulullah sallam menyatakan innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir, amma ahaduhuma fala yastatiru min al-baul wa amma al-akhar fayamshi bin namimah. Sesungguhnya dua kubur ini sedang diazab. Adapun salah satunya karena tidak bersih dalam buang air. Yang kedua karena berjalan dengan mengadu domba manusia. Hadis ini menunjukkan adanya azab kubur. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini adanya azab kubur dengan tidak menjelaskan kaifiah kayak apa dan seperti apa. Wallahu ta'ala a'lam. Karena alamnya alam barzakh, bukan alam manusia. Yang berikutnya adalah tentang munkar dan nakir, pertanyaan dalam kubur. Ini pun harus diimani. Karena disebutkan dalam sekian dalil-dalil, Rasulullah SAW menceritakan bahwa nanti ketika seseorang dikuburkan dan semua yang mengantarnya sudah pulang, maka datanglah dua sosok malaikat, Munkar dan Nakir, yang menanyakan kepadanya, man rabbuk, an nabiyuk, wa ma dinuk, siapa Rabbmu, siapa Nabimu, apa agama? Kalau seorang mukmin akan menjawab dengan tegas, Rabbi Allah wa Nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa dinil Islam. Tetapi mereka para munafik tidak akan bisa menjawab kecuali kalimat ha ha ha, la adri, sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultuhu, aku tidak tahu, aku hanya mendengar manusia mengatakan sesuatu kemudian aku ikut. Ikhwan fillah, na'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu yang sudah pernah kita bahas. Maka selanjutnya di halaman 126, wal kiram al-katibun, dan ahlus sunnah juga beriman dengan adanya al-kiram al-katibun, yang mulia dan penulis. Ya, ini makhluk-makhluk yang mulia yang diperintahkan oleh Allah untuk mencatat amalan-amalan para hamba, yakni al-malaika. Berkata Syekh Rabi dalam syarahnya, ketika beliau berkata di dalam kitabnya Aunul Bari bi bayani ma tadammanahu syarhus sunnah lil Imam Al-Barbahari, wal imanu bil malaikatil kiram min arkanil iman. Beriman kepada malaikat-malaikat merupakan rukun dari rukun-rukun iman. Fala budda minal imani bihim jami'an, maka wajib bagi kita kaum muslimin untuk beriman dengan keberadaan makhluk yang bernama malaika, dengan sifat-sifatnya, dengan masing-masing memiliki tugas-tugasnya. Waqad qaddamna ba'd al-adillati 'ala wujub al-iman bihim, dan sudah lewat ketika kita membahas rukun iman yang 6, wajibnya beriman kepada malaikat. Waqad asna Allahu 'alaihim fi muhkam kitabih, dan sudah disebut di dalam Al-Qur'an, dalam kitabnya, keutamaan-keutamaan para malaikat. وَبَيَّنَ صِفَاتِهِمْ, dan dijelaskan pula dalam Al-Quran diantara sifat-sifat malaikat. وَقُرْبِهِمْ مِنْهُ, dan dekatnya malaikat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. وَعِبَادَتُهُمْ لَهُ, dan juga peribadatan malaikat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَخَوْفِهِمْ مِنْهُ, dan bagaimana takutnya malaikat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwanifidina azakumullah, gambaran-gambaran yang ada dalam Quran wajib kita imani. Dan jangan kalah, jangan terpengaruh dengan cerita-cerita khurafat. Apakah dari mereka-mereka yang sesat menyimpang ataupun dari orang-orang kafir? Karena orang-orang kafir kadang memiliki kisah-kisah khurafat. Bahkan mereka berani menceritakan pertikaian antara malaikat Jibril dengan malaikat yang lain, sampai berkelahi. Ikhwan bin Azak, ini khayalnya mereka. Padahal mereka disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, kiraman katibin. Mereka adalah orang atau makhluk-makhluk yang mulia, yang selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat satu persatu ayat-ayatnya, bagaimana sifat-sifat para malaikat. Dibawakan yang pertama ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf. Innal ladina inda rabbik la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu walahu yasjudun. Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Rabbmu, mereka tidak sombong untuk beribadah, menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yusabbihunahu, mereka bertasbih kepada Allah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala terus menerus. Walahu yasjudun, dan mereka selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang sering disebut dengan kalimat mereka yang inda rabbihim, mereka yang fis sama, mereka yang di langit dan seterusnya, adalah para malaikat-malaikat. Ikhwan ibn a'azakullah, bahkan diriwayatkan dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW menyatakan inna sama' ta'it, sesungguhnya langit ini merintih. Karena tidak ada maudhi'u arba asabi', tidak ada jarak empat jari pun kecuali di sana ada malaikat yang sujud pada Allah Subhanahu wa taala, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya padat di langit ini dengan malaikat-malaikat yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak bosan-bosannya, tidak sombong, tidak gengsi, dan tidak pernah futur, tidak pernah berhenti. Di dalam ayat Allah yang lain dalam surat An-Nahl ayat 49 dan 50, Allah berfirman, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbah wal malaikatu wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah, selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala yang di langit maupun yang di bumi. Semua makhluk-makhluk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga malaikat-malaikat, wa hum la yastakbirun, dan mereka tidak sombong, tidak menolak untuk menghambakan diri, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yakhafuna rabbahum, mereka takut kepada Rabb-nya, memiliki rasa takut. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu melakukan apa yang diperintah, selalu taat. Enggak mungkin ada malaikat yang membelot. Kadzabal yahud, berdusta Yahudi menceritakan bahwa malaikat Jibril begini, malaikat Mikail begitu, ila akhirnya. Sampai-sampai Yahudi menyatakan bahwa Jibril itu adalah musuh kami, karena dia membelot, karena dia tidak tunduk kepada Allah, ila akhiri. Malaikat tidak ada yang tidak tunduk. Yaf'aluna ma yu'marun. Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, barang siapa yang menentang ayat ini, maka dia kufur kepada Allah, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan mereka malaikat, wahum la yastakbirun, mereka tidak sombong untuk beribadah. Yakhafuna rabbahum, takut kepada Rabb mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu taat terhadap perintah-perintah yang Allah perintahkan pada mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, Yahudi datang kepada Rasulullah SAW dan menyatakan, siapa yang mewahyukan kepada kamu? Kalau engkau benar-benar Nabi, siapa yang mengantarkan wahyu? Rasulullah SAW menyatakan, Jibril. Jibril. Jibril musuh kami. Dia pembelot. Dia begini dan begitu. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan apa adanya, kenyataannya, tidak dusta. Tetapi Yahudi memiliki makar licik. Kalau dikatakan Jibril itu musuh kami, karena mereka tahu pasti Jibril yang menyampaikan. Mereka tahu dari nabi-nabi sebelumnya bahwa malaikat yang mengantarkan, malaikat yang menyampaikan wahyu adalah Jibril alaihi salam. Maka Yahudi membuat jebakan. Kalau Jibril musuh kami, bukan yang lain. Kalau Rasulullah SAW kemudian, bukan Jibril, karena takut menjadi musuh pada Yahudi, dirubah, ketahuan kalau dia bukan Nabi. Ini jebakannya Yahudi, bahwa Jibril adalah musuh kami, kata mereka. Maka Allah menyatakan, man kana aduan li Jibril, siapa yang menjadi musuh bagi Jibril, fa innallaha aduun lil kafirin, maka sungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Ternyata ada yang mengaku muslimin, tetapi menjalani jalan mereka para Yahudi, memusuhi Jibril dan menyatakan bahwa Jibril berkhianat. karena mengantarkan wahyu harusnya kepada Ali tapi kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Harusnya yang menjadi nabi adalah Ali. Ini salah satu sekte dari sekte-sekte Syiah menyatakan bahwa Jibril berkhianat. Maka mereka setiap salat selesainya bukan salam tapi menepuk pahanya dengan menyatakan khonal amin, khonal amin, khonal amin. Telah berkhianat Jibril, telah berkhianat Jibril, telah berkhianat Jibril. Astagfirullah. Astagfirullah. Kufur. Bukan masalah ucapanmu kepada Jibril, tetapi ucapanmu menentang apa yang Allah katakan bahwa para malaikat itu kiraman, makhluk-makhluk yang mulia. Yaf'aluna ma yu'marun, melaksanakan apa yang diperintahkan. Ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya, "Walahu man fis samawati wal ard, wa man 'indahu la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa la yastahsirun, yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun." Di antara sifat malaikat Allah katakan, dan sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dan siapa-siapa yang ada di sisinya, ini para malaikat. Waman indahu, siapa yang ada di sisinya, la yastakbiruna an ibadatihi, mereka tidak sombong untuk beribadah kepada Allah, yakni tidak menolak untuk beribadah kepada Allah. Wala yastahsirun, tidak pernah menyesal, tidak pernah menggerutu. Yusabbihuna al-laila wan nahar, mereka selalu bertasbih siang dan malam. La yafturun, tidak pernah bosan, tidak pernah berhenti. Ini malaikat yang mulia. Juga Allah berfirman di dalam ayatnya dalam surat Al-Anbiya juga yang ke-27 dan 28 atau sampai 29. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka, para malaikat tadi, tidak pernah mendahului ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wa hum bi amrihi ya'malun, dan mereka selalu melaksanakan apa yang diperintahkan. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada. Dan dia, Allah Subhanahu wa taala, mengetahui apa yang ada di belakang mereka dan di depan mereka. Dan mereka, para malaikat tadi, tidak memberikan syafaat kecuali terhadap siapa-siapa yang diridhoinya. Wa hum min khasyyatihi musyfiqun, dan mereka, para malaikat-malaikat tadi, khasyyah, memiliki rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Musyfiqun, takut kepada Allah, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yaqul minhum inni ilah, kalau ada malaikat-malaikat tadi yang berkata aku adalah Tuhan, aku adalah ilah selain Allah, fadzalika najzihi jahannam, niscaya aku akan timpakan pada mereka neraka jahannam, atau kami akan masukkan mereka ke dalam neraka jahannam. Kadzalika najzi dzalimin, artinya makhluk-makhluk yang mulia yang bernama malaikat sekalipun, kalau berani menyatakan ini ilah, kami akan masukkan neraka jahannam, kata Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kita mendapatkan sekian faedah di dalam ayat ini. Yang pertama, bahwa malaikat-malaikat tidak memberikan syafaat kecuali kepada siapa-siapa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak berani kecuali kalau Allah ridha. Tidak berani kecuali kalau Allah izinkan. Ikhwan ibn a'azakumullah, tidak berani berbicara sama sekali. La yatakallamun illa man adina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Mereka tidak berbicara, mereka tidak berani berbicara kecuali kalau Allah izinkan. Dan ketika diizinkan tidak berbicara kecuali sawaban, ucapan yang hak. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dana Allah liman yasha'u wa yarda. Wa kam min malakin fis samawati, betapa banyak malaikat-malaikat di langit yang tidak manfaat syafaatnya kecuali setelah Allah ridai dan Allah izinkan. Illa min ba'di ayya'danallah, diizinkan oleh Allah, wa yarda, dan diridai. Ayat ini pun yang sedang kita baca. La yashfa'una illa liman irtada. Maka ini sekarang bantahan kepada yang sebaliknya. Tadi bantahan pada mereka yang memusuhi malaikat, Yahudi dan sekte Syiah. Sekarang bantahan untuk mereka yang berlebihan, ghulu, menganggap malaikat seperti Tuhan. Katanya malaikat Mikail adalah membagi rezeki, maka mereka doanya bukan kepada Allah, kepada Mikail. Wahai Mikail, berikan hujan pada kami. Wahai Mikail, turunkan rezeki pada saya. Karena takut mati, doanya kepada Israel dan Malakul Maut. Wahai Malakul Maut, wahai Israel, jangan cabut nyawaku dulu. Kok doanya kepada malaikat? Malaikat bukan Tuhan. Kata Allah, wa man yaqul minhum inni ilah, kalau ada malaikat yang mengatakan aku adalah Tuhan, aku akan masuk ke dalam neraka jahannam, kata Allah. Maka malaikat semulia-mulia makhluk pun, yang dimuliakan, yang dibersihkan, yang disucikan, yang selalu taat, yang selalu beribadah, yang selalu berzikir, tidak pernah berhenti, tetapi tetap makhluk, bukan Tuhan. Jangan disembah. Pernah melihat raja-raja? Pernah saya lihat raja-raja yang jadikan dilipat-lipat jadi jimat. Ketika saya buka, ada gambar seperti penjuru mata angin. Di atas Jibril, di bawah Mikail. Di kiri Israel, di kanannya Israfil kalau tidak salah. Kemudian kita tanya, apa ini maksudnya? Jawabnya, kita akan dibela oleh 4 malaikat. Kalau ancaman kematian, Israel bersama kita. Kalau ada urusan kekurangan harta dan sebagainya, Mikail bersama kita. Ikhwanuddin azakumullah, ini menandakan kalau mereka ini bukan berharapnya kepada Allah, tapi kepada makhluk. Bukan meminta dan berdoa kepada Allah, tapi kepada makhluk, walaupun itu malaikat. Makhluk yang mulia, yang suci, yang selalu taat, selalu berzikir, tetapi dia bukan Tuhan, bukan ilah. Maka dibantah di sini oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka la yashfa'un, enggak bisa membela kecuali kalau Allah izinkan. Berarti mintanya kepada Allah agar diizinkan malaikat-malaikat itu membela. Qala ta'ala, ayat berikutnya. Wa yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanak anta waliyyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinn aktsaruhum bihim mu'minun. Kata Allah, yauma yahsyuruhum, hari ketika mereka semua dikumpulkan, jami'an, seluruhnya. Tsumma yaqulu lil malaikah, kemudian Allah katakan kepada para malaikat, wahai para malaikat, aha ula'i iyyakum kanu ya'budun, apakah mereka-mereka ini dulu menyembah kalian? Wahai para malaikat, malaikat menjawab, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Anta waliyuna, engkau wali kami. Balkanu ya'budunal jin, bahkan mereka itu menyembah jin. Aktsaruhum bihim mu'minun, bahkan mereka beribadah kepada jin atau menyembah jin. Aktsaruhum bihim mu'minun, kebanyakan mereka percaya kepada jin. Malaikat-malaikat yang disembah oleh orang-orang di dunia tadi, oleh orang-orang yang memakai jimat-jimat tadi, meyakini dan meminta kepada malaikat-malaikat, mereka tidak mengakui. Mereka itu beribadahnya kepada jin. Mengapa? Karena yang membisikkan pada mereka syaitan. Yang membisikkan pada mereka untuk melakukan kesyirikan-kesyirikan tadi adalah jin. Kamu tulis aja tentang Jibril. Kamu minta kepada Jibril. Kamu minta saja kepada Mikail dan seterusnya. Mulai mereka membuat berbagai macam cara-cara permohonan kepada malaikat. Siapa yang menyuruh? Syaitan. Siapa yang menyuruh? Jin-jin kafir tadi. Syaitan-syaitan. Berarti mereka beribadah pada siapa? Karena syariat yang dipakai, diatur oleh jin, syariat yang mereka bikin, jimat-jimatnya, raja-rajanya, semua dibisikkan oleh setan-setan tadi, berarti sesungguhnya mereka menyembah syaitan. Maka malaikat menjawab, Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Engkaulah wali kami. Adapun mereka menyembah jin, kebanyakan mereka percaya kepada jin. Berarti menyembahnya dalam bentuk kepercayaan. Percaya disuruh minta para malaikat, percaya. Disuruh bikin-bikin jimat, percaya. Disuruh semedi, percaya. Disuruh untuk begini, percaya. Wa min sifatihim. Termasuk sifat-sifat malaikat, tetapi sifat-sifat khalqiyah. Tadi sifat khuluqiyah, akhlaknya para malaikat. Selalu taat, selalu bertasbih, selalu tunduk, selalu sujud, selalu beribadah. Sekarang sifat bentuknya, khalqiyah. Anna lahum ajnihah, bahwa malaikat-malaikat itu memiliki sayap-sayap. Allah berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan, uli ajnihatin, masna, wa thulatha, wa ruba'. Yazidu fil khalqi ma yasha', innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, fatiris samawati wal ard, yang mengadakan langit-langit dan bumi, dan menjadikan malaikat-malaikat sebagai utusan-utusan. Ja'ilil malaikati rusulan. Menjadikan malaikat-malaikat sebagai rasul-rasulnya. Uli ajnihatin, memiliki sayap-sayap. Dua-dua, tiga-tiga, empat-empat. Yazidu fil khalqi ma yasha, dan Allah subhanahu wa ta'ala menambah ciptaannya sekehendaknya. Mau menciptakan yang seperti apapun sekehendaknya. Mau menciptakan dengan sekian sayap sekehendaknya. Diriwayatkan dalam riwayat yang sahih bahwa Jibril memiliki 600 sayap. Satu sayapnya memenuhi ufuk besarnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha kuasa, maha bisa. Ikhwani fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dikatakan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan sanadnya sampai kepada Abi Ishaq Asy-Syaibani, sa'altu Zir ibn Hubaysh, aku bertanya kepada Zir ibn Hubaysh tentang ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, fakana qaba qawsaini au adna, maka dia dekat hanya dua busur atau lebih dekat lagi. Siapa itu yang dimaksud ketika Rasulullah SAW mi'raj ke langit, beliau dekat sekali, hanya dua busur saja, atau lebih dekat dari itu? Qala, dijawab, akhbarni Ibnu Mas'ud. Berkata Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi SAW saat itu, ra'a Jibril, melihat Jibril, lahu sittu mi'at janah, melihat Jibril dalam bentuk aslinya yang memiliki 600 sayap. Demikian dalam Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan pula dari Masruq, beliau menceritakan bahwa ketika beliau duduk bersandar di rumah Aisyah, Aisyah mengatakan kepadanya, ya Aba Aisyah, Masruq dijuluki Aba Aisyah, thalathun man takallama biwahidatin minhunna faqad a'zama 'ala Allahi al-fariyah. Tiga perkara. Siapa yang mengucapkan salah satunya, maka dia telah berdusta dengan sebesar-besar kedustaan. Qultu wa ma hun? Aku tanya, apa itu tiga perkara? Qalat, berkata Aisyah, man za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ra'a rabbahu. Siapa yang berkata bahwa Nabi Muhammad SAW melihat Rabbnya, faqad a'zama 'ala Allahi al-fariyah, berarti dia telah berdusta dengan dusta yang besar. aku tadinya bersandar, tiba-tiba duduk karena terkejut, dan berkata kepadanya, wahai Aisyah, ya ummul mu'minin, wahai ummul mu'minin, amdirini wala ta'jilini, tunggu aku, jangan terburu-buru. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dia telah melihatnya di ufuqil mubin. Juga di dalam ayat lain surat An-Najm, Allah juga menceritakan, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan dia telah melihatnya sekali lagi. Bukankah disebutkan di situ dia melihat Rabb-nya? Faqalat, berkata Aisyah, ana awwalu hadil ummat sa'ala an dhalik, aku adalah orang yang pertama di umat ini yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang itu. Aku tanyakan, apakah engkau melihat Allah? Dijawab, tidak. Innama huwa Jibril, sesungguhnya aku melihat Jibril. Lam arahu ala suratihi allati khuliqa alaiha ghaira hatainil marratain, aku enggak pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya kecuali dua kali. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, kemudian walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan dia telah melihatnya sekali lagi. Ikhwan ibn a'azakumullah, Rasulullah SAW diberi oleh Allah kesempatan untuk melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Ketika dalam hadis yang panjang tentang rukun iman, rukun Islam dan ihsan dalam bentuk manusia, datang seseorang memakai pakaian yang sangat putih dengan rambut yang sangat hitam. La yura atharus safar, tidak terlihat bekas-bekas safar. Tetapi kami semua tidak kenal. Kalau bukan musafir, harusnya kami kenal. Kalau kami tidak kenal, berarti musafir. Tapi tanda-tanda safar tidak ada. Segar. Enggak berdebu. Setelah pergi, tahukah kalian siapa tadi? Hada Jibril yu'allimukum dinakum. Itu Jibril yang mengajarkan pada kalian agama kalian. Ikhwan ibn a'azakumullah, sebagaimana ketika Rasulullah SAW melihatnya, setelah beliau dalam keadaan ketakutan dari Gua Hira, melihat Jibril duduk di kursi antara langit dengan bumi. Tentunya bukan dalam bentuk aslinya. Demikian pula dalam sekian perkara. Barakallahu fikum. Adapun melihatnya dalam bentuk aslinya, dalam hadis ini disebutkan dengan sangat tegas, lam arahu ala suratihi, aku enggak pernah melihat dalam bentuk aslinya, illa hatainil marratain, kecuali dua kali itu. Ra'aituhu munhabitan minas sama, aku lihat dia dalam keadaan turun dari langit. Sadan idhama khalqihi, menutupi seluruh makhluknya. Menutupi seluruh pandangan, saking besarnya Jibril alaihi salam. Ma baina as-sama'i wal ard, di antara langit dan bumi. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini juga dikeluarkan oleh Bukhari dan juga oleh Muslim, tidak ada yang meragukan kesahihannya. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, Jibril disebutkan dalam hadis yang lain berjatuhan dari sayapnya seperti mutiara-mutiara dan permata-permata. Ini rontokannya seperti mutiara dan permata. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih ada hadis yang berikutnya. Qala Abu Dawud, haddathana Ahmad ibn Hafs an Abdullah, qala haddathani Abi, qala haddathani Ibrahim ibn Tahman. Abu Dawud menyebutkan sanadnya, menyampaikan kepadaku Ahmad ibn Hafs ibn Abdullah. Dia berkata, menyampaikan kepadaku ayahku, berarti Hafs ibn Abdullah. Dia berkata, menyampaikan kepadaku Ibrahim ibn Tahman, dari Musa ibn Uqbah, dari Muhammad ibn al-Munkadir, dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nabi bersabda, udina li an uhaddith an malakin min malaikatillah min hamalatil arsh, aku dibolehkan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan tentang malaikat, menggambarkan tentang malaikat. Di antara malaikat-malaikat yang memikul arsh, ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. Yang memikul arsy pada hari itu 8 malaikat. Disebutkan 8 malaikat tadi, salah satu sifatnya anna baina syahmati udunih ila atiqihi masiratu 700 am. Jarak antara daging telinganya atau lemak telinganya sampai ke pundak segini nih. Jaraknya 700 tahun perjalanan. Ikhwan ibn a'azakumul arsy adalah makhluk yang besar. Arsyun azim. Dipikul oleh 8 malaikat. Sebesar apa malaikat itu? Digambarkan cukup oleh Rasulullah SAW dengan ma baina syahmati udunaih, antara daging telinganya ini ke pundaknya itu jaraknya 700 tahun perjalanan. Ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti malaikat di samping sifat-sifat akhlaknya yang selalu tunduk, selalu taat, selalu melaksanakan perintah, selalu beribadah, selalu berzikir, juga mereka makhluk yang agung besar. Sebagaimana digambarkan malaikat mikul arsy dan malaikat Jibril yang memenuhi ufuk. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.